وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita masih pada hadis yang pertama di dalam Bulughul Maram. Kita telah menjelaskan makna dari hukum bertaharah menggunakan air laut dan macam-macam hewan yang boleh untuk dikonsumsi keluar dari laut, dan apa pula pengecualian yang disebutkan oleh para ulama. Dan hadis ini rawinya adalah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Kita mempelajari kitab ini, ikhwani afidhakumullah, kita mempelajari hadis. Kita mempelajari makna hadis dan kita mempelajari siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan kita ambil sedikit dari biodata atau profilnya. Perawi hadis ini sekali lagi sahabat yang amat sangat terkemuka yang bernama Abu Hurairah. Pembahasan mengenai Abu Hurairah kita jadikan 3-4 poin. Poin yang pertama, ikhwani afidhakumullah, siapa sih namanya Abu Hurairah? Abu Hurairah ini merupakan julukan. Abu, Bapak, Hurairah, kucing yang kecil atau anak kucing. Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Siapa nama Abu Hurairah? Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di sini para ulama mereka menyebutkan ikhtalafa fi ismihi ma yakhtalifu fil Islam. Tidak ada di dalam agama Islam yang diperselisihkan dengan perselisihan yang panjang oleh para ulama melainkan namanya sahabat ini. Tidak ada di dalam agama Islam yang diperselisihkan siapa namanya orang ini, sahabat ini, melainkan perselisihan mereka mengenai namanya siapa? Abu Hurairah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, para ulama berselisih pendapat sampai lebih dari 30 perkataan. Masing-masing mereka menyebutkan nama. Karena memang Abu Hurairah punya nama tersendiri ketika zaman jahiliyah. Kemudian nama tersebut diganti ketika masuk ke dalam agama Islam. Ketika zaman jahiliyah, menurut pendapat yang rajih, namanya Abu Hurairah adalah Abdu Asyams, hamba matahari. Dan ini penamaan yang bernuansa kesyirikan, karena menisbatkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala penghambaan. Namanya Abu Hurairah dulu pada zaman jahiliyah Abdu Asyams. Dan ketika masuk Islam, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dengan perbedaan yang panjang. Abu Nu'aym al-Asbahani dan Imam al-Zahabi, beliau merajihkan bahwasanya nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Siapa? Ibn Sakhr. Ini namanya Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman Ibn Sakhr. Ini namanya. Satu pendapat. Pendapat yang lain, mereka mengatakan namanya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Dan ini merupakan nama dalam bentuk julukan. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, muhaddits dari negeri Yaman. Siapa namanya Abu Hurairah? Jawabannya apa? Abu Hurairah. Akan tetapi pendapat yang paling banyak diambil oleh para ulama adalah pendapat yang pertama tadi. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Yang menunjukkan bahwasannya Abu Hurairah ini bukan asli nama beliau. Sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah sendiri berkata, mengkisahkan. Kata Abu Hurairah, kuntu ar'a ghanama ahli. Dahulu aku merawat kambing punya keluarga. Dahulu aku merawat kambing punya keluargaku. Sebagai apa? Pengembala. Aku dulu mengembala kambing punyanya keluargaku. Wa kanat 'indi Hurairatun saghirah. Dan aku dulu memang punya kucing kecil. Atau kucing kecil. Betina. Wa kuntu adha'uha bil-lail fi syajarah. Kalau sudah masuk malam hari, aku letakkan kucing itu di atas pohon. Dibuatkan tempat sama Abu Hurairah. Supaya tidak dimakan atau diganggu binatang buas. Karena padang pasir luas. Ketika malam hari, diletakkan kucing tersebut di atas pohon. Wa idza bin nahar zahabat hiya ma'i. Dan kalau sudah masuk waktu pagi, dia berangkat bersama aku. Untuk apa? Mengembala kambing. Fala'ibtu biha. Dan aku suka bermain dengan kucing tersebut. Fagannuni bi Abi Hurairah. Karena kebiasaan ini masyarakat menjuluki aku dengan apa? Bapaknya kucing kecil betina. Berarti Abu Hurairah bukan apa? Bukan nama aslinya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kapan Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam? Sahabat yang terkenal. Selalu kita mendengarkan Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Kapan Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam? Tahun berapa? Pada tahun? As-sabi' minal hijrah. Pada tahun ke-7 hijri. Dan pada saat itu Abu Hurairah berumur 30 tahun. Kemudian setelah Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam, beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan tinggal di sana, menetap di dalam masjid sebagai ahli suffah. Pertanyaan kepada antum ikhwani afidhakumullah, berarti Abu Hurairah berkumpul bersama Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak berapa tahun? Kurang lebih sekitar 3 tahun. Karena Nabi alaihi salatu wassalam meninggal pada tahun 11. 7, 8, 9, 10. Antara 3 sampai 4 tahun. Disebutkan oleh para ulama antara 3 sampai 4 tahun. Ada yang mengatakan 3,5 karena tidak sampai 4. Dan ketika masuk Islam, sekali lagi Abu Hurairah berumur 30 tahun, masih muda. Sangat enak. Bukan perkara yang sukar bagi para pemuda untuk mencari ilmu di umur tersebut. Sehingga Abu Hurairah pun pindah dari tempatnya. Karena Abu Hurairah ini dari kabilah apa? Ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Dan kabilah Daus ini ada di negeri Yaman sampai saat ini. Berarti Abu Hurairah dari mana? Dari Yaman. Abu Hurairah dari Yaman. Karena kabilah Daus dari sana tempatnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ikhwani afidhakumullah. Apa pengorbanan beliau di dalam Islam? Jawabannya, Abu Hurairah aktsar man rawa haditsan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala al-itlaq. merupakan seorang sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yang lain di bawah beliau. Dalam sisi apa? Periwayatan ilmu. Fattala'a ma lam yattali' alaihi ghairuhu. Abu Hurairah mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain dari perkataan dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan disebutkan bahwasanya jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebanyak 5374. Gak ada sahabat satu pun yang melebihi dari ini. Total periwayatan hadis. Gak ada yang mengungguli Abu Hurairah. Karena periwayatan yang banyak, ikhwani afidhakumullah, sehingga Abu Hurairah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam didatangi oleh para penuntut ilmu. Di kota apa? Di kota Madinah. Karena banyaknya riwayat beliau didatangi para penuntut ilmu. Sampai disebut bahwasanya rawa anhu aktsar min 80 rajulan. Yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah dan yang mengambil hadis dari Abu Hurairah lebih dari 800 orang. Enggak tanggung-tanggung, ikhwani afidhakumullah. 800 orang ini minas sahabat wa tabi'in. Sebagian ada dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in, bukan sembarang orang. Yang mengambil hadis dari Abu Hurairah, menuntut ilmu dari beliau, para sahabat Nabi. Dan murid dari kalangan para sahabat, yaitu para tabi'in. Oleh sebab itu Imamul Bukhari beliau mengatakan rawa anhu ahlul ilmi wal fiqh, yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah ini para ulama, bukan orang-orang gerocong. Yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah adalah para ulama dan ahli fiqh. Dan di antara para sahabat yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar. Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Ngambil ilmu dari Abu Hurairah. Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Abbas. Siapa ini? Sepupunya? Nabi alaihi salatu wasallam. Ngambil ilmu dari Abu Hurairah. Kemudian Anas bin Malik. Siapanya Nabi? Pelayannya beliau. Pembantunya Nabi 9 tahun. Ambil ilmu dari Abu Hurairah. Kemudian sahabat Jabir. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan masih banyak yang lain. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Ayyub, Jabir, Anas bin Malik. Di antara para tabi'in menantunya sendiri. Yang menikah dengan putrinya. Dan orang ini menjadi a'lamu tabi'in. Tabi'i yang paling alim. Seluruh para tabi'in yang paling alim orang ini. Menikah dengan putrinya Abu Hurairah. Siapa namanya? Sa'id ibn Musayyib. Ini yang paling banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Menantunya sendiri. Kemudian Muhammad ibn Sirin. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Imam Syafi'i. Beliau berkata. Siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i, mazhabnya dipakai di Indonesia. Kata Imam Syafi'i, Abu Hurairah ahfad man rawal hadith fi dahrih. Abu Hurairah merupakan orang yang paling hafal hadis pada zamannya. Zamannya siapa? Para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in. Ini yang mengatakan, bukan sembarang orang, Imam Syafi'i. Yang paling banyak menghafal hadis pada zamannya, zaman para sahabat, orang ini. Abu Hurairah. Oleh sebab itu Al-Hafidz Adz-Dzahabi beliau menyatakan bahwasanya Abu Hurairah ini enggak pandai dalam hal hadis saja. Ilmu-ilmu yang lain juga beliau kuasai. Oleh sebab itu Imam Adz-Dzahabi beliau berkata ra'sun fi sunnah, kepala dari sisi sunnah. Maksudnya sunnah di sini apa? Hadis. Wa ra'sun fil Qur'an, kepala dalam perkara Al-Qur'an. Tafsirnya apa? Asbabun nuzul, ayat ini turun kepada siapa? Sebabnya apa? Pada zaman yang bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wasallam hidup? Abu Hurairah orangnya. Kata Imam Adz-Dzahabi wa ra'sun fil fiqh, dan kepala dalam perkara fikih, yaitu halal dan haram. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Berapa tadi hadisnya yang dihafal? 5374 hadis. Dan tidak ada sahabat yang mengungguli jumlah ini. Siapa yang membenci Abu Hurairah? Pengorbanannya luar biasa. Menjaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari masa ke masa sampai ke zaman kita. Setiap disebutkan Abu Hurairah kita doakan radhiyallahu anhu. Ya sayang besar. Siapa yang mencela Abu Hurairah dan mencerca orang ini? Yaitu kaum Syi'atul Rafidah. Mereka mengatakan bagaimana bisa? Abu Hurairah ini cuma 3 tahun. Maksimal 4 tahun. Sudah bisa meriwayatkan sekian banyak. Mana yang lain? Dari kalangan para sahabat yang sudah masuk Islam di kota mana? Di kota Makkah. Abu Hurairah masuk Islam, Nabi sudah hijrah. Bahkan 7 tahun setelah hijrah. Kemana yang lain? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan para sabiqun al-awwalun. Kok mereka semuanya dibawa Abu Hurairah? Sehingga mereka mencela habis-habisan. Dikatakan Abu Hurairah kadzdzab, pendusta. Dikatakan Abu Hurairah sebagai penjilatnya khilafah Umayyah. Karena memang Abu Hurairah dekat dengan Muawiyah. Dan orang-orang Syiah paling dibenci 2 orang. Muawiyah dan Umar. 2 orang yang paling mereka benci. Semua sahabat mereka benci. Yang paling mereka benci 2 orang. Muawiyah dan Umar. Dan Abu Hurairah dekat dengan Muawiyah. Disebut sebagai penjilatnya negara. Umayyah. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan thalathatun yakdzibuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang suka berdusta. Membuat-buat hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Anas bin Malik. Yang ketiga Imro'ah. Seorang wanita. Siapa maksudnya? Aisyah, istri Nabi sendiri. Ini mereka sebutkan dalam kitab-kitab. Mereka mengatakan gak mungkin 3 tahun bisa ngalahkan yang lain. Bahkan perbedaannya yang jauh sekali. Oleh sebab itu, Ali ibn Husain al-Karki, seorang penggedenya Syi'atul Rafidah. Ali ibn Husain al-Karki, dia mengatakan, min a'da amiril mu'minin Ali bin Abi Talib. Di antara musuh-musuhnya Ali bin Abi Talib. Mereka biasa berdusta. Kedustaan sudah menjadi label pada lidahnya mereka. Dan lisannya mereka. Kata Ali bin Husain al-Karki, di antara musuh-musuhnya Ali bin Abi Talib adalah Abu Hurairah al-Mashhur bil-Akadzib fid-din. Yang orang ini sudah terkenal. Kedustaannya di dalam agama. Mereka sebut Abu Hurairah sebagai pendusta. Dari mana bilangan itu? Berarti dia buat-buat sedikit-sedikit nama Rasulullah, sedikit-sedikit nama Nabi alaihi salatu wasalam. Yang mana itu enggak ada. Oleh sebab itu Al-Hurr Al-Amili, salah satu juga imamnya Syiah, Al-Hurr Al-Amili, dia berkata Abu Hurairah Ad-Dausi 'alamun bil wadda'in. Kata Al-Hurr Al-Amili mengatakan bahwasanya Abu Hurairah Ad-Dausi benderanya pemalsu hadis. Na'udzubillah. Pengorbanan yang luar besar. Mereka tuduh Abu Hurairah sebagai benderanya pemalsu hadis. Maka para ulama tidak tinggal diam. Mereka menulis kitab-kitab pembelaan kepada Abu Hurairah. Mereka sebut kenapa Abu Hurairah paling banyak hafalnya dari Nabi alaihi salatu wasalam dan ini benar dan ini hak. Mereka sebutkan 4 sebab. Di masa yang 3 tahun ini mengungguli yang lain. Mereka sebutkan 4 sebab. Sebab yang pertama ikhwani afidhakumullah, da'watun nabi. Karena memang Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah. Berkat doanya nabi. Kisah yang mungkin sebagian antum sudah mengetahui. Ketika tersebar isu mali Abu Hurairah yukthir minal ahadith. Kok bisa Abu Hurairah sekarang memperbanyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam duna ikhwatihi minal muhajirin wal ansar? Yang tidak sebanyak saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin, orang yang masuk Islam di kota Makkah. Dan tidak sebanyak al-ansar, orang-orang yang masuk Islam di kota Madinah. Sampai ke telinga Abu Hurairah, beliau pun berkata, amma ikhwati minal muhajirin kana yushghiluhum amalu amwali. Saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan. Karena ahlu Mekah mereka sudah terbiasa berdagang. Wa amma ikhwati minal ansar kana yushghiluhum as-safqa. Dan adapun saudaraku dari kalangan Al-Ansar, penduduk Madinah, mereka disibukkan dengan proyek-proyek. Karena kebiasaan penduduk Madinah, mereka bercocok tanam. Kebanyakannya pohon apa? Kurma. Ma'ruf di kota Madinah. Kebiasaannya orang Ansar bertani. Kebiasaannya muhajirin apa? Berdagang. Wa kuntum ra'an miskina, kata Abu Hurairah. Adapun aku orang miskin. Orang fakir. Alzimu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bil ibatni. Aku belajar kepada Nabi alaihi salatu wasallam di atas perutku yang kosong. Ini perbedaan. Berbeda ikhwani afidhakumullah, orang yang menuntut ilmu dan dia kaya raya. Banyak akan terfitnah dengan hartanya. Akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Adapun Abu Hurairah, enggak banyak perbekalan. Gak banyak tersibukkan dengan profesi. Aku orang miskin. Aku bersandar di atas perutku yang kosong. Beliau tinggal di masjid. Fa'ai hina yansun. Sehingga aku hafal. Di saat mereka lupa. Karena Abu Hurairah betul-betul duduk di hadapan Rasulullah. Fa'ahdhur hina yaghibun, dan aku hadir di saat mereka absen. Berbeda orang yang sering mendengarkan pengajian, memiliki ilmu yang banyak, tambahan. Daripada orang-orang yang bermalas-malasan. Dia akan semakin jauh dari agamanya. Kata Abu Hurairah, fa'ahdhur hina yaghibun, aku hadir di saat mereka absen. Sampai suatu ketika Abu Hurairah mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inni hafidtu haditsan katsiran ansa." Ya Rasulullah, aku banyak menghafal hadismu dan aku lupa. Manusia wajar. Aku banyak menghafal hadismu dan aku lupa. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ubsut rida'ak, lemparkan selendangmu, imamahmu, sorban." Diberikan kepada Nabi. "Fagharifa biyadi." Diambil oleh tangannya Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian beliau berdoa. Kata Abu Hurairah, "Falam ansa ba'dahu abada." Setelah itu, aku tidak pernah merasakan kelupaan selamanya. Siapa yang berdoa? Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Penutup para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala ijabah. Sehingga setelah doa ini, Abu Hurairah tidak pernah lupa. Sehingga hadis beliau lengket di otaknya. Dari perbuatan nabi, perkataan nabi, sifatnya nabi, beliau hafal. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, al-amr bitabligh da'wah, perintah untuk menyampaikan dakwah. Karena beliau diperintahkan untuk berdakwah sehingga beliau menyampaikan. Ketika beliau menyampaikan, yang mendengar menulis sehingga tersimpan hadis-hadisnya. Perintah untuk berdakwah. Dan perlu antum ketahui, ikhwani afidhakumullah, orang yang menyampaikan materi itu lebih lengket di otak daripada orang yang sekedar menghafal tanpa disampaikan. Ketika menyampaikan tambah hafal, menyampaikan tambah hafal. Abu Hurairah diperintahkan untuk berdakwah dan beliau berkata, "Waimullah, demi Allah, laula ayatun fi kitabikum, kalau bukan karena satu ayat di dalam kitab kalian Al-Qur'an, ma haddatsukum bi syai'in abada, aku tidak akan memberikan hadis kepada kalian apapun. Karena ayat ini aku sampaikan." Apa ayat tersebut yang terdapat dalam surat Taubah? "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti yang jelas yang telah kami turunkan dan petunjuk. Dia sembunyikan petunjuk, dia sembunyikan bukti-bukti yang nyata dari kebenaran. Setelah jelas bagi mereka yang terdapat di dalam Al-Qur'an, apa konsekuensinya? "Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilaknat orang-orang yang melaknat. Abu Hurairah takut. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, petunjuk, hidayah, menyembunyikan al-haq, dilaknat Allah dan dilaknat orang-orang yang melaknat. Oleh sebab itu, karena ayat ini, Abu Hurairah punya tanggung jawab menyampaikan. Tidak ditutup-tutupi. Sehingga apa yang beliau hafal di diberikan kepada yang lain, beliau berdakwah sehingga tersebar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ini yang berkata siapa? Abu Hurairah sendiri. Ini yang kedua. Tinggal berapa menit? Masih 10 menit. Naam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, at-tahdhiru minan Nabi alaihi salatu wasalam, peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam bagi orang-orang yang menyembunyikan. Peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Dan Abu Hurairah sendiri rawi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Man katama ilman. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu. Fasu'ila, ketika dia ditanya suatu perkara, enggak mau menjawab. Mungkin sombong atau sok. Dia tahu apa jawaban dari soal tersebut. Barang siapa yang bertanya, kemudian dia tutupi. Disembunyikan. Lujima bilijamin minannar. Akan dicambuk dengan tali dari api neraka. Siapa yang meriwayatkan ini? Abu Hurairah dari Nabi SAW. Sehingga beliau pun takut. Peringatan dari Nabi bagi orang-orang yang menyembunyikan apa? Ilmu. Man katama ilman, yang menyembunyikan ilmu ketika ditanya, lujima, dicambuk, bilijamin minenar, dengan cambukan dari api neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka Abu Hurairah bertanggung jawab. Dikemanakan apa yang beliau hafal dan ilmu dari Rasulullah SAW. Ini yang ketiga. Yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Doanya Nabi. Yang kedua? Hah? Perintah untuk berdakwah. Sehingga beliau sampaikan. Yang ketiga? Peringatan di dalam menyembunyikan ilmu. Yang keempat dan ini terakhir, banyaknya ber banyaknya berapa? Hah, Juan? Banyaknya berta banyaknya bertanya. Karena beliau bertanya, keluar apa? Jawaban dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini hadis. Bertanya lagi, hadis. Bertanya yang ketiga, hadis. Dan beliau hafal. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Kata Abu Hurairah, "Siapa yang paling bahagia ketika menerima syafa'atmu hai Rasulullah? Siapa yang berhak untuk menerima syafa'at engkau kelak pada hari kiamat di saat umat manusia membutuhkan syafa'at?" Pertolongan kepada mereka. Karena dahsyatnya mahsyar. Pertanyaan ini enggak langsung dijawab oleh Nabi. Dan beliau terkejut. Nabi SAW bersabda, laqad dhanantu. Aku sudah mengira. La yas'aluni an hadzal hadith ahadun ghairik. Aku sudah mengira tidak akan ada satupun yang bertanya mengenai perkara ini melainkan engkau. Berarti Abu Hurairah apa? Sering bertanya. Aku sudah mengira kan sabda Nabi alaihi salam, tidak ada yang akan bertanya permasalahan ini melainkan engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal ilm. Karena aku mengetahui semangatmu di dalam ilmu. Kemudian baru Nabi menjawab, as'adun nas bi syafa'ati, orang yang paling bahagia berhak menerima syafa'at itu apa? Hah? Yang mengatakan? Hah? Siapa yang berhak menerima syafa'atnya Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis ini? Yang meriwayatkan Abu Hurairah. Yang mengatakan? Hah? La. Yang mengatakan apa? La ilaha illallah khalisan min qalbih. Kalimat tauhid. Yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, ikhlas dari hatinya. Dia faham makna kalimat ini. Dengan menafikan berbagai macam kesyirikan. Dan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Nabi. Nah, pada hadis ini ikhwani afidhakumullah, Nabi menyaksikan bahwasannya Abu Hurairah sering bertanya. Sehingga beliau memiliki banyak ilmu. Dan ini juga diakui oleh para sahabat. Bahkan diakui oleh para sahabat-sahabat yang besar. Semangatnya Abu Hurairah, ilmunya Abu Hurairah. Yang didustakan oleh orang Syiah, Rafidah, qabbahakumullah. Diakui sudah oleh para sahabat. Di antaranya Ubay ibn Ka'ab. Qari'nya Nabi alaihissalatu wassalam dan penulis Al-Quran pada zaman Rasulullah. Ubay ibn Ka'ab. Kata Ubay ibn Ka'ab, inna Aba Hurairah jeri'an. Kana jeri'an. Abu Hurairah ini orangnya berani. Kata siapa ini? Ubay ibn Ka'ab. Sahabat Nabi yang terkemuka. Inna Aba Hurairah kana jeri'an. Abu Hurairah ini pemberani. Ala an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yas'aluhu ghairuh. Abu Hurairah berani bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak ditanyakan oleh orang lain kecuali dia. Sehingga punya tambahan apa? Tambahan ilmu. Berani bertanya. Bukan pertanyaan yang aneh-aneh, pertanyaan mengenai hukum-hukum syar'i. Begitu pula sahabat yang lain, Talha ibn Ubaidillah. Kata Talha, la asyuk, aku tidak ragu. Ini bantahan kepada Syiah. Aku tidak ragu, kata Abu Hurairah, kata Talha ibn Ubaidillah. Anna Abu Hurairah sami'a ma lam nasma'. Bahwasanya Abu Hurairah mendengar apa-apa yang tidak kita dengar. Persaksian siapa ini? Para sahabat. Aku tidak ragu Abu Hurairah mendengar apa-apa yang tidak kita dengar. Sehingga beliau memiliki tambahan ilmu daripada yang lain. Maka empat sebab ini merupakan bantahan bagi Syiar Rafidah yang mencela Abu Hurairah. Cuman karena menuntut ilmu dari Rasulullah berapa tahun tadi? 3 tahun. Tidak menjadi penghalang. Yang pertama doa Nabi. Yang kedua perintah untuk berdakwah. Yang ketiga peringatan. Yang keempat banyak bertanya. Kemudian poin yang ketiga, jihadnya beliau. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengikuti beberapa peperangan sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mengikuti peperangan bersama para khulafa. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Di antaranya kerjasama bersama Abu Bakar As-Siddiq. Memerangi beberapa suku Arab yang mereka murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah ikut di situ. Kemudian mengikuti peperangan Mu'tah. Kemudian setelah itu zamannya Umar, Abu Hurairah dijadikan sebagai pemimpin alias gubernur di negeri Bahrain. Abu Hurairah. Datang waktu. Bisa. Nah. Kemudian beliau wafat pada tahun 57 Hijri di kota Madinah dan umur beliau 78 tahun. Beliau meninggal di tahun 57 Hijri dan beliau wafat di umur 78 dan beliau dikubur di mana? Meninggal di Madinah, dikubur di Al-Baqi ila huna walhamdulillah.